kau permaisuri. Dalam istana istana hatiku, terpaksa aku tinggalkan karena di sini aku menemukan cinta, cinta terakhir di dalam hidupku abadi hati menjadi satu, hati menjadi satu.